Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan kajian dari kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih. Dinamakan Ar-Risalah At-Tabuqiyah karena risalah ini ditulis oleh beliau di Tabuk, di daerah Tabuk. Dinamakan Zadul Muhajir ila Rabbih karena kitab ini mengulas tentang bekal yang semestinya dimiliki oleh orang yang berhijrah menuju Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita adalah masih tentang bagian dari pembahasan hijrah ila Rasul alaihi salatu wassalam. Karena hijrah menuju Allah tidaklah bisa dijalani, tidaklah bisa ditempuh kecuali harus dia juga hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam. Dua hijrah itu tidaklah bisa dipisah sebagaimana tidak dipisahnya antara dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka hijrah kepada Allah pun juga tidak bisa dipisah dengan hijrah kepada Rasulullah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaika ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al balaghul mubin. Surah An-Nur ayat 54. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, fa innama alaihi ma humila, maka sesungguhnya kewajiban Rasul adalah apa yang dibebankan kepada beliau, yaitu menyampaikan risalah. Wa alaikum ma humiltum, adapun kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan kepada kalian, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mentaati Rasulullah, kalian pasti mendapatkan petunjuk. Wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin, dan tidaklah kewajiban Rasul itu kecuali menyampaikan risalah dengan jelas. Maka faedah yang disimpulkan oleh Al-Imam Nukayyim rahimahullah dengan ayat ini adalah al-hidayah fi ta'atir rasul la fi ghairiha. Hidayah itu hanya ada dan hanya bisa didapat pada mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang selain itu. Hidayah hanyalah bisa digapai, hanyalah bisa didapat dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak. Karena ayat Allah taala telah jelas, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati Rasulullah, tahtadu, kalian mendapatkan petunjuk. Dan ini adalah siaknya asyartu wal masrut, syarat dan yang disyaratkan. Yang disyaratkan itu tidak akan didapat kecuali syarat harus terpenuhi. Petunjuk tidak akan didapat kecuali syaratnya harus dipenuhi, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan keterangan beliau, dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul, Allah taala nyatakan fa in tawallau, maka jika kalian berpaling dari perintah Allah untuk taat kepada Allah dan taat Rasul, itu tidak kamu jalani, tidak kamu lakukan, maka fa innama alaihi ma humila, tidak lain kewajibannya Rasul itu sekedar menyampaikan, sekedar apa yang dibebankan kepada beliau, yaitu menyampaikan. Tidaklah menjamin dirimu, tidaklah menanggung kerugianmu, tidaklah menanggung kesesatanmu, penyimpanganmu. Wa alaikum ma humiltum, adapun kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan kepada kalian, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Qala al-Imam Qayyim rahimahullah, wa qalu fa in tawallau fa inna ma alaihi ma humila, firman Allah yang artinya jika kalian berpaling, maka hanyalah kewajibannya Rasul alaihi, domir hak di situ kembalinya kepada Rasul, alaihi, kewajiban atas Rasul adalah ma humila, apa yang dibebankan kepada beliau. Beban beliau adalah apa? Menyampaikan risalah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik mir rabbik, wa illam taf'al fama balagta risalatah, wahai rasul, balik ma unzila ilaika min rabbi, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Ini tugasnya rasul, beban amanah di pundaknya rasul alaihi salatu wasalam, balik ma unzila ilaik min rabbi, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Wa illam taf'al, jika engkau tidak lakukan, fama balaghta risalatah, maka berarti engkau tidak menyampaikan amanah berupa risalah. Nah, dan sekian ayat menyatakan wa ma'ala rasul illal balagul mubin, dan tidaklah kewajibannya rasul itu kecuali sekedar menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Nah, kata Al-Imam Qayyim, al-fi'lu lil mukhatabin. Fi'il di sini untuk pihak yang diajak bicara, yang diarahkan ayat ini, yaitu fa'in tawallau, jika kalian berpaling. Wa asluhu, asalnya adalah tatawallau. Nah, aslinya wa ing tatawallau, taknya ada dua. Fahudifat ihdat ta'ain tahfifan, dihilangkan salah satu taknya dalam rangka sebagai tahfif, meringankan pengucapan. Fa ing tatawallau menjadi fa ing tawallau. Wal makna pengertiannya adalah annahu qad humila ada ar-risalah wa tablighaha, bahwasannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh beban kewajiban beliau adalah ada ar-risalah, menyampaikan risalah, wa tablighaha, dan tabligh, menyampaikannya, menunaikan risalah dan menyampaikannya, itu tugasnya rasul dan sudah ditunaikan oleh rasul sampai turun ayat saat rasul alaihi salatu wasalam haji wada, haji perpisahan, karena tidak lama setelah itu beliau meninggal. Turun ayat yang menyebutkan sempurnanya agama, risalah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam sudah sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, telah sempurna kalimat Rabbmu dengan sidik, benar, wa adla, dan adil. Tidak ada kekurangan dan tidak ada penyimpangan, tidak ada kesalahan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dinan, dan aku telah ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Sehingga kata al-Imam Mukasir rahimahullah, ayat ini menghabarkan nikmat yang paling besar, di mana kita tidak perlu mencari agama yang lain kecuali agama Islam, di mana kita tidak perlu mencari panutan yang lain untuk kita ikuti kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafa, cukup. Naam, sempurna sudah. Secara teori, ilmu sudah lengkap agama kita. Secara praktek, contoh tauladan sudah cukup untuk kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Jadi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanahnya. Sekarang giliran kalian wahai umatnya Rasul. Kalau Rasul sudah selesai tugasnya, sempurna, paripurna, telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, sekarang tugas kalian. Kata beliau, wa humiltum ta'atahu, bebannya untuk kalian, tugasnya kalian adalah mentaati Rasul. Kalau Rasul tadi tugasnya tadi, bebannya tadi menunaikan amanah, menyampaikan risalah, itu sudah dikerjakan, sudah dipenuhi. Sekarang tugasnya kalian adalah mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, wal inqiyadu lahu wa taslim, dan patuh kepada beliau dan berserah diri, menerima tanpa ada rasa berat apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ambillah dengan sepenuh hati, tanpa ada rasa berat sedikit pun, tanpa ada rasa ragu sedikit pun, manakala itu jelas, nyata, kuat datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian lam yartabu, mereka tidak ragu. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah al-haq, kebenaran. Al-haq, kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datangnya dari Rabbmu yang dibawa oleh Rasul. Fala takunanna minal mumtarin, jangan engkau termasuk golongan orang-orang yang ragu. Telah dinyatakan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagai wahyu. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, bagi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada kurang sudah. Sempurna risalah telah ditunaikan oleh Rasul. Tugas kalian adalah mentaati beliau. Tugas kalian adalah mengikuti, patuh kepada beliau, menerima dari beliau alaihissalatu wassalam Kama dzakara al-Bukhari fi sahihi an az-Zuhri qala min Allahi al-bayan wa ala rasulihi al-balag wa alaina taslim. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan asar ini di sahihnya dalam kitab Tauhid. 6. Juz ke-13 halaman 503. Pada bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah. Tentang ayat ini babnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian beliau menyatakan, wa qala az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, berarti ini riwayatnya mu'allak. Ya, Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan sanad beliau dari guru beliau, dari gurunya sampai Imam Az-Zuhri, tidak disebutkan. Tapi langsung qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah. Ini namanya berarti riwayah mu'allakah, riwayatnya mu'allak. Naam. Dan riwayat mu'allak ini, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, secara nampak dohirnya berarti mungkoti, terputus karena sanadnya kok. Imam Bukhari tidak ketemu dengan Imam Az-Zuhri, berarti ada terputus. Namun setelah diteliti oleh para ulama, karena Imam Al-Bukhari mensyaratkan riwayat yang dikeluarkan oleh beliau di kitab beliau Al-Jami'us Sahih 6, atau yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, itu adalah sahih, syaratnya beliau harus sahih, maka ditelitilah oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang alim ulama yang paling menaruh perhatian terhadap kitab Sahih Al-Bukhari, dirayatan wa riwayatan, riwayat-riwayatnya juga. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab beliau Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq, menutup riwayat-riwayat yang mu'allak. Kalau qala Az-Zuhri itu masih belum tertutup sanatnya, karena Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Az-Zuhri, maka berarti ini ada riwayat, rentetan riwayat antara Imam Bukhari sampai Imam Az-Zuhri ada sanat-sanatnya, maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab beliau Taghliqut Ta'liq juz kelima halaman 356. Beliau kemudian menyebutkan riwayatnya, sanadnya sahih. Dan disimpulkan dari seluruh enam riwayat-riwayat yang mu'allaqah itu, semuanya yang ada dalam Sahih Al-Bukhari adalah sahih, riwayat sahihah. Ini sudah teruji, sudah diteliti. Nah, jadi penukilan Imam Al-Bukhari dari Imam Az-Zuhri ini sahih, ini adalah ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, di mana Imam Az-Zuhri mengatakan minallahi al-bayan wa ala rasulihi al-balagh wa alaina taslim. Di riwayat yang lain dengan redaksi minallahi al-ilmu wa ala rasuli al-balagh wa alaina taslim. Nah, ini adalah menjawab pertanyaan seseorang kepada Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Dan orang yang bertanya tersebut adalah Al-Imam Al-Auza'i. Beliau bertanya kepada Imam Az-Zuhri, "Ya Aba Bakr, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man syaqqal juyub, ma maknah?" Wahai Abu Bakr. Nah, Imam Az-Zuhri ditanya, apa makna dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam, laisa minna man syaqqal juyub? Tidak termasuk golongan kami orang yang merobek, yakni saku bajunya, kantong bajunya. Apa itu maknanya? Maka sebelum menjawab itu, Imam Az-Zuhri memberikan faedah yang besar, mendalam maknanya. Minallahi al-ilmu, atau minallahi al-bayan, walar rasuli al-balagh, wa alaina taslim. Dari sisi Allah, penjelasan atau ilmu itu dari sisi Allah. Wa ala rasul al-balagh, tugasnya rasul menyampaikan. Jadi yang kamu tanya itu hadis rasul, itu adalah dari sisi Allah. Ilmunya, penjelasannya adalah dari sisi Allah, rasul yang menyampaikan. Tugas kita, wa alaina at-taslim, tugas kita adalah nerima. Tugas kita adalah menerima. Maka kalau kita menentang rasul, berarti itu juga menentang Allah. Kalau kita taat kepada rasul, berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena apa yang disampaikan dan dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala tegaskan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'allah. Sungguh dia telah mentaati Allah. Artinya, siapa yang menentang durhaka kepada Rasul, berarti dia menentang dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri memerintahkan kita mentaati Rasul, menerima apa yang datangnya dari Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atiullah wa atiur rasul, itu perintahnya Allah. Allah Ta'ala memerintahkan kita mentaati Rasul, dan itu tugasnya kita, taat dan menerima. Ini penegasan Imam Az-Zuhri rahimahullah. Sebuah prinsip agar ketika kita mendapati sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam, jangan ada sedikit pun penyakit ingin menolak, membantah, mengingkari, menyelisihi hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ditegaskan oleh Imam Az-Zuhri, minallahi al-bayan wa ala rasul al-balagh wa alaina taslim. Kewajiban kita adalah at-taslim, menerima. Nah, ini ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Maka kata beliau Al-Imam Qayyim selanjutnya, fa ing taraktum antum ma humiltumuhu minal imani wattah fa alaikum la alaih. Maka jika kalian meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kalian untuk beriman dan taat, maka resikonya, maka bahayanya, maka dosanya kamu sendiri yang menanggung. La alaih, bukan Rasul alaihi salatu wasalam. Karena tugasnya Rasul sudah dilaksanakan. Amanahnya sudah ditunaikan. Risalahnya sudah disampaikan. Tugas kamu adalah iman taat kepada Rasul. Kalau kamu tidak mentaatinya, maka bahayanya, resikonya, kerugiannya kamu sendiri yang nanggung. Naam, ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Naam. Wa in tawallaw fa innama 'alaima khumila wa 'alaikum ma khumiltum. Naam. Sehingga kata beliau selanjutnya, fa illam yuhammil ta'atukum wa imanukum fa illam yuhammal ta'atukum wa imanukum wa innama khumila tablighukum. Karena beliau alaihi salatu salam tidaklah dibebani untuk taat kepada kalian, tidak dibebani tentang ketaatan kalian dan imannya kalian. Yang taat kalian, yang iman kalian, itu bukan tugasnya Rasul. Wa innama humila tablighukum, hanya saja beban wajibannya Rasul adalah menyampaikan kepada kalian. Wa ada ar-risalah ilaikum, dan menunaikan risalah untuk kalian, kepada kalian. Fa in tuti'uhu fa huwa haddukum wa sa'adatukum wa hidayatukum. Maka jika kalian mentaati Rasulullah, itulah bagian kalian, itulah kebahagiaan kalian, itulah ganjaran kalian, dan itulah petunjuk yang kalian peroleh. Tangduru. Jika kalian mentaati Rasulullah, maka pahalanya adalah untuk kalian, maka kebahagiaannya adalah kalian, dan hidayah untuk kalian. Wa illam tuti'u faqad adda ma khumila. Namun kalau kalian tidak mentaati Rasulullah, sungguh Rasul alaihi salatu salam sudah menunaikan amanah kewajiban beliau. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Dan tidaklah kewajibannya Rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Laisa 'ali huda hudakum hadakum wa taufikukum. Tidaklah tanggungan Rasulullah itu adalah hidayahnya kalian dan taufiknya kalian. Naam, hidayah di tangan Allah, taufik adalah Allah yang memberi. Dan hidayah serta taufiknya Allah itu ada sebab untuk mendapatkannya. Sebabnya apa? Ada syarat. Syaratnya apa? Engkau mentaati Rasulullah. Itu. Naam. Selesai penjelasan beliau tentang ayat ini. Kul ati'ullahu ati'ur rasul fa'in tawallau fa'innama alaihima khumila wa'alaikuma khumiltum wa'in tuti'uhu tahtadu wa ma'alar rasuli illal balaghul mubin. Kemudian beliau masuk pada penjelasan ayat yang ada kaitannya dengan pembahasan kita ini. tentang taat kepada Rasulullah, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amr. Ulatul umur, yaitu umara dan ulama di antara kalian. Maka jika kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian adalah cara yang paling baik dan sebaik-baik hasil yang akan didapat. Ayat yang sangat agung, insyaallah taala akan kita baca penjelasan beliau di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Naktawi adal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.